لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله بعد. قال الشيخ إمام البخاري قال الشيخ إمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه في كتاب الإيمان، ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استول علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنه تراه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاع يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياه نعبده وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، berkata الإمام مسلم رحمه الله dalam kitab sahihnya. ثم قال kemudian berkata عبد الله بن عمر حدثني أبي بن عمر mendatangkan dalil tentang wajibnya beriman dengan qadha dan qadar. Dan sebelumnya dia berlepas diri daripada mereka, orang-orang yang mengingkari qadar yang muncul di negeri Kufah atau Basra. Maka Abdullah bin Umar menyebutkan dalil. Kata Abdullah bin Umar, sungguh ayahku Umar bin Khattab menceritakan kepadaku. Dia berkata, Bainama nahnu inda Rasulillah SAW dhata yawm, tatkala kami sedang bersama Nabi SAW pada suatu hari, idhala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab, tiba-tiba muncullah di tengah-tengah kami atau datanglah kepada kami seorang laki-laki yang begitu putih bersih pakaiannya, syadidu sawadi syahri, begitu hitam legam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tak terlihat padanya dia bekas berjalan jauh, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tak ada seorang pun di antara kami yang kenal dengannya, hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun duduk ya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia menyandarkan lututnya, mendekatkan lututnya ke hadapan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wadu'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Menunjukkan dekatnya orang yang bertanya dengan Nabi. Sehingga nempel lutut dengan lutut. Dan dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Waqala, kemudian dia pun bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan saya tentang Islam. Waqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu engkau berikrar syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata, Islam itu engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau melaksanakan ibadah haji. In istata'ta ilaihi sabila, manakala engkau memiliki kemampuan pergi kepadanya. Qala, maka berkata laki-laki tersebut yang bertanya, sadaqta, engkau benar. Qala, berkata Umar, fa'ajibna lahu, kami merasa aneh melihat sikapnya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya, dia membenarkan. Menunjukkan orang yang bertanya ini memiliki jawaban. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil iman, kemudian kembali dia berkata, beritahukan saya tentang iman. Qal, berkata Nabi, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhirat, dan engkau beriman dengan ketentuan Allah, apapun yang telah Allah SWT tentukan, kebaikan ataupun keburukan. Qala, laki-laki itu kembali berkata, sadaqta, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan, bertanya lagi dia kepada Nabi, beritahukan saya tentang ihsan, apa itu ihsan. Qal, Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, ihsan adalah engkau mengibadati Allah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, bila engkau tak mampu melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Qala, kemudian bertanya lagi laki-laki tersebut, fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahukan kepada saya tentang hari kiamat. Qal, Nabi menjawab, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui jawabannya daripada orang yang bertanya. Qala fa akhbirni 'an amaratiha, kalau begitu beritahukan saya apa itu tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Qal, Nabi menjawab, antaridal amatu rabbataha, tanda-tandanya manakala budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal urata, dan manakala engkau melihat orang-orang yang dahulu bertelanjang kaki, tak ada alas kakinya karena miskinnya, tak punya sandal. Al urata, tak punya baju, telanjang. Al-alatah, miskin. Ri'a asya', para pengembala, pengembala domba. Tiba-tiba menjadi kaya, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Al, berkata Umar, thumman talak, kemudian orang itu pun pergi. Falabistu maliya, aku pun menunggu beberapa hari. Tsumma qala li, kemudian berkatalah kepadaku Rasulullah, ya Umar, wahai Umar, atadri man as-sa'il, tahukah engkau siapa yang bertanya kemarin? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril. Itu yang datang kepada kalian, dialah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian ingin mengajari kalian agama kalian. Alikhutufillah rahimakumullah. Hadis ini adalah sandaran Ibn Umar tentang wajibnya beriman dengan qadha dan qadar. Semua telah Allah tentukan. Dan dari perkataan Ibn Umar, beritahukan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Ibn Umar yakni mengkafirkan mereka, berlepas diri pada mereka. Orang yang tak beriman dengan qadha dan qadar dianggap keluar daripada Islam. Yang mengingkari satu rukun iman seolah-olah mengingkari semua rukun iman. Yang menetapkan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana diingkarinya? Apa yang Allah tentukan? Ya, konsekuensi mengingkari qadar, mengingkari keputusan Allah tabaraka taala. Ya. Mengingkari Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia tak beriman pula kepada malaikat. Mengingkari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada umatnya, berarti tak beriman kepada Rasul. Ya. Secara otomatis dia akan mengingkari hari berbangkit, karena hari berbangkit hanya dapatkan melalui perantara berita dari para Rasul. Ya, maka konsekuensi kufur dengan satu rukun iman, kufur dengan semuanya. Karena semuanya saling berkaitan. Kalau kau beriman kepada Allah, maka berimanlah dengan segala keputusannya, ketentuannya. Karena itulah ulama sebagian mengatakan Ibn Umar berlepas diri, maknanya Ibn Umar mengkafirkan mereka. Ya, mereka bukan daripada Ibn Umar lagi. Kemudian dia datangkan dalil, dan begitulah selayaknya para penimba ilmu selalu berkata, mendasarkan perkataannya dengan dalil. Kata Abdullah bin Umar, sungguh ayahku telah menceritakan kepadaku. Dia berkata, tatkala kami sedang duduk di sisi Nabi SAW, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang begitu putih bersih bajunya, begitu hitam legam rambutnya. Kata para ulama, ini menunjukkan adab dalam menimba ilmu. Hendaklah seorang datang ke majlis ilmu dengan pakaian yang rapi, tampilan yang baik. Di mana Jibril datang dengan pakaian yang putih bersih. Ya, kemudian Jibril dalam keadaan rambut yang tersisir rapi, yang hitam legam. Tak tampak badannya bekas perjalanan karena dia malaikat. Ya. Kebiasaannya orang kalau datang dari jauh akan tampak badannya bekas dia berjalan, dari letihnya, apalagi perjalanan di padang pasir, pakaian yang berdebu, rambutnya yang ya semraut, tapi tak tampak badannya. Menunjukkan penimba ilmu haruslah datang ke majlis ilmu dalam keadaan yang baik, baik pakaiannya, baik tampilannya, memilih pakaian yang bersih. Ya. Kata Umar, tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Umar merasa aneh, ini orang kok tiba-tiba datang dan muncul begitu saja, sementara kami tak kenal. Kalau andai kata dia datang dari luar, tentu akan tampak padanya bekas-bekas berjalan jauh. Ini tak ada semua, tiba-tiba saja muncul. Dan tiba-tiba saja dia datang menghampiri Nabi SAW, seolah-olah dia begitu kenalnya dengan Nabi SAW. Dan tiba-tiba saja dia duduk di hadapan Nabi SAW, menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi, meletakkan kedua tangannya pada pahanya, menunjukkan dekatnya dia dengan Nabi SAW. Karena hal ini hanya terjadi dengan orang-orang yang sudah akrab dengannya. Sebagian ulama mengatakan makna meletakkan kedua tangannya di pahanya, ya, kata ulama sebagian meletakkan kedua tangannya di paha Nabi SAW menunjukkan hubungan yang begitu dekat. Menyandarkan kedua lututnya, meletakkan tangannya di kedua paha Nabi SAW. Sebagian mengatakan tapi di pahanya sendiri, bukan di paha Nabi. Kemudian dia pun bertanya, berkata, ya Muhammad. Ya, dia tidak menyebutkan gelar risalah, ya Rasulullah. Karena Muhammad bukanlah Rasul bagi Jibril. Muhammad Rasul bagi manusia dan bangsa jin, tidak menjadi Rasul bagi Jibril. Bahkan Jibril adalah merupakan Rasul perantara antara Allah dan Muhammad. Ya, beritahukan saya tentang Islam. Dan Islam secara bahasa maknanya al-istislamu lillahi bitta'ah, berserah diri kepada Allah dengan ketundukan. Ya, inilah makna Islam. Al-Islam berserah diri, pasrah, ya, dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, adapun Islam yang dimaksudkan oleh Jibril di sini adalah Islam, agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama terakhir, agama penutup yang menutup semua agama-agama sebelumnya. Ya. Karena Islam juga bisa bermakna secara umum agama tauhid. Islam jika dipahami dengan makna beragama tauhid, maka dialah agama setiap rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Musa agamanya Islam, Isa Islam. Ya, semua nabi-nabi, Syuaib, Hud, Salih, Lut, Ibrahim, semuanya beragama Islam. Ingatlah pesan Nabi Yakub kepada putra-putranya manakala hampir tiba wafatnya. Dia berkata kepada anak-anaknya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti anak-anak Yakub yang mereka semua adalah merupakan, ya, nenek moyangnya Bani Israel, semuanya beragama apa? Islam. Dan inilah makna Islam secara umum, universal. Agama tauhid, kepasrahan, ketundukan hanya diberikan kepada satu Tuhan semata. Ya. Inilah makna Islam. Adapun makna Islam secara khusus adalah syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak sama dalam segala hal dengan syariat umat terdahulu. Karena perkara syariat berbeda-beda setiap umat. Walaupun perkara tauhid mereka semuanya sama. Kata Allah, "Wa immin likullin ja'alna syir'atan wa minhaja." Dan setiap umat kami jadikan bagi mereka jalan syariat, ya, masing-masing. Ya. Jadi para nabi seruannya satu, menyeru kepada tauhid. Syariatnya berbeda-beda sesuai dengan zaman yang mereka berada padanya. Jadi Jibril bertanya tentang Islam, maka di sini Rasulullah menjawab Islam dengan amalan-amalan zahir. Syahadat, salat, haji, zakat, puasa. Ya, jadi Islam dan iman manakala dipisahkan, disebut Islam saja, tak disebut iman, maka di sana akan masuklah, meleburlah iman. Islam identik dengan iman jika disebutkan sendiri. Wahai kaum muslimin, maknanya di sana wahai kaum mukminin. Kalau saya katakan wahai orang-orang beriman, maknanya masuk di sana wahai orang-orang Islam. Jika dipisahkan masing-masing istilah Islam dan iman, maka keduanya identik. Setiap muslim mukmin, mukmin muslim. Jika dipisahkan. Tapi jika dibedakan, ya, disebutkan kedua-duanya beriring-iringan, jika disebutkan keduanya beriring-iringan, Islam dan iman, maka akan muncullah perbedaan. Islam amalan-amalan zahir, iman amalan-amalan hati, keyakinan yang menghujam di hati. Di mana Nabi membedakan antara Islam dan iman. Ketika Nabi ditanya tentang Islam, dia jawab dengan amalan-amalan zahir. Yang saya sebutkan kemarin, amalan zahir ini tak beda antara seseorang muslim yang sejati keislamannya, mukmin, dengan orang munafik. Mereka sama-sama mengucapkan syahadat, salat, zakat, puasa, bahkan haji. Tapi jika berbicara tentang keyakinan, maka akan terpisahlah antara keduanya. Karena itulah ketika Rasulullah ditanyakan tentang iman, Rasulullah menjawab dengan amalan-amalan hati, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan seterusnya. Jadi antara Islam dan iman, jika disebutkan terpisah, maka keduanya adalah semakna, identik, sinonim. Jika disebutkan beriringan, maka akan berbeda lamaannya Islam amalan zahir, iman amalan batin. Ini menunjukkan iman itu lebih tinggi daripada Islam. Tidaklah setiap orang yang sudah mengaku berislam sudah beriman. Tapi setiap orang yang beriman pasti sudah Islam. Ya. Sebutkan di situ beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhirat dan beriman dengan qadar. Ini yang ingin Ibnu Umar sampaikan. Iman itu engkau beriman dengan qadha dan qadar. Khairi wa syarri. Ketentuan Allah yang baik ataupun yang buruk. Ini bi'tibaril maqdur. Jika kita tinjau daripada ciptaan Allah SWT. Allah menentukan segala macam ciptaannya. Ya. Maka apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala ini efek daripada qudratullah, efek daripada sifat Allah berkuasa, berkehendak. Dia berkehendak menciptakan segala sesuatu, efeknya adalah makhluk. Dan makhluk yang Allah ciptakan ini ya ada yang baik dan ada yang buruk dalam pandangan mata manusia. Ya. Tapi dalam pandangan mata Allah Subhanahu wa taala segala sifat Allah Subhanahu wa taala itu baik. Efek daripada sifat Allah mencipta inilah yang sebagian orang memandangnya buruk. Contohnya diciptakan Allah penyakit baginya, dia pandang buruk. Tak ada orang yang senang sakit. Tapi segala macam apa yang Allah ciptakan di baliknya ada hikmah, pelajaran. Ya. Yang baik tak ada yang buruk. Dengan sakit kalau dihayati, dilihat, orang itu akan dihapuskan dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Dengan penyakit orang itu akan kembali kepada Allah, merintih, berdoa, jadilah dia seorang hamba. Sekiranya tak sakit-sakit dia akan menjadi Firaun, jadi Haman. Ini hikmah-hikmahnya. Maka Ibnu Umar mendatangkan dalil ini menunjukkan wajib beriman dengan qadha dan qadar. Kemudian setiap kali bertanya, Jibril menjawab. Setelah Rasulullah mengatakan jawabannya, Jibril menimpali, sadaqta, engkau benar. Kata Umar, kami heran, dia bertanya, dia benarkan, berarti ada kunci jawaban dengan dia. Ya. Kemudian Jibril bertanya tentang ihsan. Inilah tangga tertinggi dari agama Islam, iman, ihsan. Beritahukan saya apa itu ihsan. Kata Nabi, ihsan adalah engkau beribadah menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah SWT. Apapun ibadah yang diperbuat seseorang, baik ibadah qauliyah, ibadah dalam bentuk perkataan, berzikir, membaca Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, memberi nasihat, dia merasa ya melihat Allah SWT. Karena itulah dia kerjakan dengan sempurna. Ataupun ibadah ya badaniyah, ibadah sifatnya kembali kepada badan fisik ya, seperti jihad fisabilillah, haji, gerakan salat dan semacamnya ya, dia berinfak, dia bersedekah, dia benar-benar seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Ada lagi ibadah yang sifatnya adalah ibadah berupa harta, zakat, ibadah maliyah, ketika dia bersedekah, ketika dia berinfak, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tak mampu melihatnya, karena di dunia manusia lemah, tak mampu melihat Allah, bukanlah maknanya Allah tak bisa dilihat. Allah bisa dilihat namun kelak, bukan sekarang. Di dunia makhluk lemah tak mampu melihat Allah jalla wa ala. Allah bukanlah zat yang tak bisa dilihat. Tak bisa dilihat hanya terbatas ketika kita di dunia. Manakala di alam akhirat kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang gaib, yang tidak kita lihat, yang dia ada maha tinggi maha besar, kita pastikan melihatnya. Jadi makna kata Nabi, jika engkau tak mampu melihatnya, maksudnya di dunia ini tak akan pernah ada seorang pun yang dapat mampu melihat Allah dengan mata kepalanya, tak ada. Karena itulah Ibnu Aisyah mengatakan, barang saya memberitahukan Nabi pernah melihat Tuhannya, dia sungguh, sungguh telah berdusta atas nama Allah SWT. Jika engkau tak mampu melihatnya karena kelemahan diri muhai manusia, karena kekuatan Allah begitu dahsyat maha besar, ketahuilah dia melihatmu. Ya, ketika seorang beribadah merasa dilihat Allah, dia akan berikan yang terbaik. Ya, dan itulah namanya ihsan. Maka setiap orang yang telah capai derajat ihsan, dia telah melewati iman dan Islam. Setiap muhsin pasti mukmin, tapi belum setiap mukmin mencapai derajat muhsin. Ini yang tertinggi. Ya. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kembali bertanya Jibril, beritahukan saya tentang kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu 'anha bi'a'lam min as-sa'il. Orang yang ditanya tak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maka Nabi tak menjawab karena Nabi tak tahu. Dan Nabi mengatakan yang bertanya pun tak tahu, yang ditanya tak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Sama-sama mereka tak tahu, karena tentang kiamat hanya Allah yang tahu ilmunya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan datangnya. Ya. Qul innama ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Katakan Muhammad, ilmu tentang kiamat itu ada pada Tuhanku, pada catatan kitabnya. La yadillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tak pernah sesat, tak pernah pula lupa. Ya. Tak ada yang tahu tentang hari kiamat. Ila rabbika muntahaha, ilmunya kembali kepada Tuhanmu. Maka Nabi SAW, diantara adab seorang yang ditanya jika tak tahu, mengatakan tak tahu. Ya, Nabi mengatakan saya tak tahu, yang ditanya tak tahu, sebagaimana yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Beritahukan saya kalau begitu tentang tanda-tandanya. Adapun tanda-tanda kiamat, Nabi mengetahuinya. Allah memberitahukan kepada nabinya. Tanda-tanda kiamat dibagi menjadi dua bagian. Tanda-tanda kiamat kecil namanya alamatus sa'atis sughra, dan tanda-tanda kiamat besar alamatus sa'atil kubra. Adapun tanda-tanda kiamat yang kecil banyak, berpuluh jumlahnya. Sudah dibahas sama Ustaz Ahmad Wahib di majelis ini. Tanda-tanda kiamat kecil banyak, berpuluh. Ya, lahirnya Nabi SAW, wafatnya Nabi SAW, diutusnya Nabi, tersebarnya alat pena, alat tulis, tersebarnya macam-macam kejahilan terhadap agama, ya, merebaknya perzinahan, orang-orang mengkonsumsi narkoba, banyak tanda-tanda kiamat. Ya. Tapi dalam hadis ini Nabi menyebutkan berapa tanda-tandanya. Antaridal amatu rabbataha. Manakala budak melahirkan tuannya. Ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, makna budak melahirkan tuannya, kata kebanyakan ulama, wa ikhbarun an kasratis sarari wa uladihinna. Ini adalah merupakan informasi, berita nanti akan kembali banyak budak-budak. Berarti akan terjadi kembali peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafirin. Manakala mereka kalah, mereka menjadi tawanan. Anak-anak dan istri-istri mereka semuanya menjadi budak. Tanda-tanda hari kiamat. Ya. Sebutkan akan terjadi perangan besar antara kaum muslimin dengan Rom, dengan orang-orang Romawi. Ya. Ya, bahkan disebutkan jumlah mereka, jumlah kaum muslimin. Ya. Ikhbar an kasratis sarari auladihinna. Ini adalah berita akan banyak nanti muncul budak-budak. Dan budak-budak ini halal dalam Islam, dicampuri tuannya. Dan akan melahirkan anak-anak tuannya. Dan anak-anak ini adalah anak-anak yang merdeka. Ya, anak-anak budak yang digauli tuannya itu adalah merupakan anak-anak merdeka. Maka anak-anak merdeka ini yang terlahir daripada rahim budak, seolah-olah mereka adalah tuan bagi wanita tersebut yang melahirkannya. Maka maksudnya ketika budak melahirkan tuannya seperti ini, ya, dia melahirkan anak tuannya, dan anak tuan itu posisinya sama sebagaimana sang ayah. Ayahnya merdeka, dia merdeka. Dan dia mewarisi apa yang dimiliki oleh sang ayah berupa harta, seolah-olah anak ini adalah merupakan tuan bagi budak yang melahirkannya. Ya. Faqila ma'nahu anna al-ima'a yaridna al-muluka fatakunu ummuhu min jumlati ra'iyatihi. Ada yang menafsirkan nanti kelak akan datang masanya budak-budak ini melahirkan raja-raja, dan raja-raja itu akhirnya mereka menjadi penguasa, dan ya, ibu-ibu mereka yang dari golongan budak ini adalah bagian dari rakyat mereka sendiri. Maka seolah-olah ibu ini melahirkan tuannya, karena tuannya adalah raja. Ya, raja tentunya menguasai rakyatnya, dan ibunya bagian daripada rakyatnya. Maka ibunya adalah merupakan tuan baginya dan tuan bagi masyarakat keseluruhan. Dan telah terbukti yang dikatakan Nabi ini. Kalau ini tafsirannya, kita melihat banyak raja-raja itu terlahir daripada rahim budak. Dinasti Mamluk itu adalah dinasti yang raja-rajanya berasal daripada budak. Ya. Faqila ma'nahu annahu tafsudu ahwalun nas. Ada yang menafsirkan makna akan terlahirlah tuan-tuan dari rahim ya, ibunya sendiri, maknanya adalah kondisi yang telah kacau balau. Fayakthuru bai'u ummahatil aulad. Di akhir zaman, akan datang masanya di akhir zaman, banyak terjadi penjualan terhadap budak-budak yang telah melahirkan. Namanya ummul walad, ummahatul aulad. Budak-budak digauli, kemudian dia punya anak, kemudian budak-budak ini dijual. Dan banyak hal ini terjadi. Ya. Wayakthuru tirdaduha fi aidil mushtarin. Budak-budak ini diperjualbelikan hatta yashtariha ibnuha. Sampai datang masanya anaknya tak sadar dia membeli ibunya sendiri yang melahirkannya. Ya. Dalam agama kita, ya, menurut kebanyakan ulama tak boleh menjual ummahatul aulad. Budak-budak yang melahirkan anak tuannya tak boleh dijual. Manakala tuannya meninggal, dia merdeka. Ini ketentuan yang telah ditentukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah rusak agama, mereka menjual ummahatul aulad. Mereka campuri, mereka gauli, melahirkan anak, kemudian tetap mereka jual padahal tak boleh dijual. Akhirnya perjualbelikan budak tak sengaja, tak bagaimana yang membelinya anaknya sendiri kelak. Menunjukkan rusaknya zaman. Ya. Atau banyaknya terjadi berbagai macam hubungan antara laki-laki dan wanita dengan berbagai macam cara. Mungkin perzinahan, al-wathu bisyubhah, lahirlah anak-anak yang banyak. Ya. Kemudian anak-anak besar, mereka akhirnya membeli ya, ibunda-ibundanya sendiri dan mereka tak tahu. Ini diantara tafsiran-tafsiran para ulama. Sebagian mengatakan ini menunjukkan sebelum hari kiamat akan munculnya al-uquq lil-walidain, munculnya sikap tak berbakti kepada orang tua, alias durhaka, sehingga anak-anak memperlakukan ibu-ibunya bagaikan budak-budak. Ada saja kita mendengar berita-berita ya, orang tua bagaikan budak, orang tua yang mencuci, orang tua yang menyetrika dan seterusnya, menjaga anak digaji oleh sang anak, dia menjaga cucunya digaji oleh sang anak sebagaimana budak. Allahu musta'an. Kemudian berikutnya wa antaral hufatal urata al'alata engkau akan melihat orang-orang miskin tak ada sama sekali alas kaki, tak ada baju. Ya, kondisi fakir di Aksha hanya mengembala kambing saja, pengembala ke pengembala kambing, kambing pun bukan miliknya, milik tuannya. Akhirnya berubah zaman, mereka menjadi orang-orang kaya sehingga mereka berlomba-lomba membangun gedung yang mencakar langit. Ya tatawaluna fil bunyan. Dahulu kala bangsa Arab, ya, mereka tak sebagaimana sekarang. Ya, susah hidup mereka. Belum ditemukan minyak bumi, mereka susah. Ya, Pengembala-pengembala domba. Zaman berubah, akhirnya mereka menjadi tuan-tuan, menjadi orang-orang miliarder, kaya raya. Dibangunlah gedung-gedung tertinggi. Di mana gedung tertinggi di dunia? Di mana? Di Dubai. Ya. Ini menunjukkan perubahan, perubahan kondisi. Ya. Qala thumma talak. Dan ingat catatan, bukan semua tanda-tanda hari kiamat disebutkan Nabi itu harus tercela, tidak. Membangun gedung enggak tercela. Bukan semua tanda-tanda hari kiamat itu dianggap tercela. Ya. Qala thumma talak, berkata Umar, kemudian dia pun pergi. Falabithu maliya, aku pun menunggu lama. Jadi disebutkan dalam beberapa riwayat berikutnya sampai 3 malam Umar menunggu. Siapa orang ini? Sampai Nabi beritahukan kepadanya. Tsumma qala li, kemudian berkata Nabi kepada saya, ya Umaru, wahai Umar, atadri man as-sa'il? Engkau tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu Allah wa Rasulullah alam. Aku katakan Allah dan Rasulullah mengetahui. Inilah jawaban orang yang tak tahu. Ini jika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulullah mengetahui. Adapun manakala Nabi telah wafat, tak boleh kau katakan lagi Allah wa Rasulullah alam, katakan Allahu a'lam. Karena risalah Nabi telah sempurna. Ya, semua agama telah utuh, tak ada yang kurang. Jangan lagi katakan Allah wa Rasulullah alam, katakan Allahu a'lam. Masa hidup mereka, mereka bisa bertanya Nabi, Nabi menjelaskan. Karena itulah mereka adabnya mengatakan Allahu wa Rasulullah alam. Kalau kita sekarang enggak tahu, katakan Allahu a'lam saja, jangan katakan Allahu wa Rasulullah alam. Karena Rasul tak hidup lagi. Ya. Dan ucapan la a'lam, saya tak tahu, Allahu a'lam adalah merupakan ucapan yang menunjukkan waraknya seseorang, di mana dia hanya mengatakan apa yang dia ketahui. Ya. Dan ini ucapan-ucapan ulama-ulama besar. Imam Malik rahimahullah ditanya berpuluh-puluh pertanyaan yang dibawa dari tempat yang jauh, dia menjawab dengan kata-kata la adri, saya tak tahu, saya tak tahu. Dari sekian puluh pertanyaan hanya dijawabnya 3, hanya 4 saja. Sehingga yang datang merasa mangkel. Ya Imam, ku dengar ketersohoran namamu, terkenal sampai ke negeri kami sana jauh-jauh. Sampai di sini ku dengar tak tahu, tak tahu, tak tahu yang disebutkan. Kata Malik, memang aku tak tahu. Sampaikan kepada kaummu Malik tak tahu. Apa masalah? Ya. Sampaikan kepada orang di belakangmu Malik tak tahu. Bilang saja dia tak tahu. Ini menunjukkan waraknya seseorang. Orang menjawab segala sesuatu, tak ada yang tak tahu. Ini orang-orang yang tidak warak, dicurigai ilmunya. Ya. Ini banyak ngibuli ini. Semua ada jawabnya. Kata Rasulullah, fa innahu Jibril, dialah Jibril atakum, yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian, mengajari kalian agama kalian. Maka Jibril, walaupun yang menjawab itu Nabi, tapi seolah-olah Jibril itulah yang mengajari sahabat, karena Jibril yang membimbing Nabi untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, seolah-olah Jibril yang mengajari mereka apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa tanda-tanda hari kiamat. Walaupun Nabi yang menjawab, tapi jawaban Nabi berdasarkan dengan pertanyaan Jibril. Maka hal keadaan seperti ini, seolah-olah yang bertanya itu datang untuk mengajari mereka, padahal dia tahu semua jawabannya. Ya. Ini menunjukkan keutamaan sahabat, di mana mereka langsung melihat Jibril datang. Bagaimana pula sahabat didustakan, dilecehkan, diremehkan, dianggap mereka tak tahu, orang datang belakang lebih tahu. Mereka melihat Jibril datang, subhanallah. Mereka melihat wahyu turun. Ya, maka agama yang benar adalah apa yang mereka ajarkan kepada kita. Wallahu ta'ala alam, kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta astaghfirullah wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.